potong ayat dina ayat nu kamari diturunkeunana ieu ku Gusti Allah di Gunung Arfa. Tahun ke-10 dina waktu Haji Wada. Haji terakhir Kanjeng Nabi munggah haji ka Baitullah nu kuari jadi anggeran haji eta pikeun pelaksanaan-pelaksanaan haji. Ialah disebut Haji Wada. Haji terakhir nu teu sababaraha bulan deui bahkan hanya beberapa hari Kanjeng kepulangan dari haji ieu kemudian muriang panas kemudian dipundut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ialah ayat terakhir nu ku urang dibaca. Moa nu geus kolot mah ieu geus barang ada yang sendiri haji datang ka imah terakhir buat ini. Tak do kolot teh atuh lah nu kolot teh nu ngora geus ngan pantesan nu kolot teh. Ya kurang tapi. Geus kolot asal muriang da asana muriang ieu nu kabawa ka kuburan. Beda we geus kolot. Lain deui karasa. Ayat sapotong. Kamari Gusti Allah ngajelaskeun hewan-hewan anu diharamkeun. Qurimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bi al-ayat. Sapotong ayat, mentak urang lamun maca ayat di tengah ulah maca bismillah makruh. Taun bae. Urang lamun maca ayat tengah-tengah hungkul moal diteruskeun. Taun bae sanajan jadi imam. Jadi imam ya, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dek sapotong ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'a wa dzkurullah. Allahu akbar. Sapotong ayat tuh nyahoting embung ka ditu da nyahoting talar nangan sakitu gitulah maca bismillah mun maca bismillah mah dengekeun mun maca bismillah mah kecuali deuk dianggeuskeun datang ka tamatan saya tisa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati datang ka anggeus saya etik ada beberapa ayat baca sama bismillah lantaran datang ka tenang wail maudhubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah terus sama lamun deuk datang ka anggeus bismillah. Aturan-aturanana kok kitu. Komo lamun timimiti mah bismillah ya bismillah biasa. Kemudian datang ke tengah deukeureun tuh ada Allah. Sanajan tabihin kitu naon. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghithaan ahwa. Allahu akbar. Tak mahu mau dia terus naon? Ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Amin. Terus masalah, jadi ulah sieun-sieun. Sesapaan kedua, wa idil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulah maka bismillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha. Allahu akbar. Sapotong. Kecuali dia terus datang ke anggel. Ini contoh cara-cara macam bismillah ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ترو datang ke Anggris بسم الله أنت ulah bismillahun teu datang ka Anggris lamun datang ka Anggris geus datang ka Anggris ya bismillahirrahmanirrahim sanuqayyukan fala tansa illa ma syaa Allah terus datang ka Anggris tah kitu aya di Arab teu baca bismillah baik deuk sapotong teu deuk Anggris nya mah mazhabna Maliki urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca shalawat babajaja anu nanya ieu di cirongok cirok maca bismillah maca shalawat tangkorak sia ngaji atuh naon naon nya ngajina anyar ka dieu ngaji teh teu maca bismillah Wahabi meureun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما tengah ayat kaluhur teu kahandap teu tahun bae ulah maca bis menurut mazhab Syafi'i makro tuh kitu geus ngimaman ge sarua bae mun teu datang ka anggeus mangga bismillah mun teu datang ka anggeus ulah Koma tarawih ma. Wa inna kubi alaihim malakolin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kurhu Allahu ahad. Allahu akbar. Terek siapa ya? Rokat kedua. Rokat kedua. Wa inna kubi alaihim malakolin. Amin. Allahu somad. Oh, apa? Ulah macam sila sama. Merdeka Allahu somad. Aduh, 20 ayat, 26 rakaat. Eta nang terukur tilu surat. Tuh, baik. Sebelah iya sama begitu aja. Ngan teadab doa. Sama-sama. Tanya, Mam, kok buru-buru apa tuh kemana? Bisnis. Karena nggak sih pentingnya diteru le bisnis. Oh, berat. Ngerelakan bisnis, sholat, dan dipotong letter. Itu iya beres jadi teken hewan-hewan anu diharamkan zakumah kamari turunlah ayat al-yawma yajisal ladina kafaru saat eta kafir-kafir musyrikin-musyrikin leluh pergerakan Islam anu luar biasa dipimpin langsung ku Kanjeng Nabi urang di backing ku sahabat anu luar biasa cemerlangna Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anu berikut sahabat-sahabat anu lain anu sangat tangguh menghadapi kafir-kafir. Perang siap, ekonomina jalan, budayana benar-benar sangat islami, kafir kelabakan dulu pergerakan muslimin jeung mukminin seperti itu. Perasaan hampa kafir teh teu berdaya dihareupeun mukminin saat eta. Lantaran soal terpimpin anu luar biasa. Perekonomian rame di pasar secara perekonomian Islam. Jelema-jelema nu fakir miskin terangkat. Sodakoh-sodakoh, zakat ka jelema-jelema kaya. Tukar sodako-sodako sunahna. Pertalian jeung hubungan sesama keluarga, sesama tetangga, sesama karib. Jeung muslimin mukminin luar biasa. Efe kafirin musyrikin tea untuk mengalahkan mukminin efe. Mantak nyana teh ye, lamun deuleu gerakan mukminin hebat teh hayang hancurkeun kumaha sarana. Tah ieu teh teu kajahuan kehesean marihanana Mekah geus bongkar dengan ayat idza jaa nasrullahi wa ra'aitan sayadkhulun yadkhuluna fi dinillahi afwaja idza jaa nasrullah di mana geus datang pitulung Allah wafat jeung kemenangan-kemenangan Mekah bongkar waraitan nasa anjin bakal dulu manusia yadkhuluna fi dinillah arasuk ke agama Allah afwaja rombongan-rombongan terkatahan jelemenu arasuk Islam setelah bongkar Mekah kucar kacir kafir teh geus puguh badina sangat solid Mekah deui kuari. Oh, luar biasa. Yaman anu ku Kanjeng Nabi dijelaskeun al-imanu Yaman. Iran anu ku Kanjeng Nabi dijelaskeun landai kata agama aya di gunung la zahaba. Niscaya urang Iran mah bakal lompat ka gunung neangan agama. Batur tepatan urang Iran mah Paris namun dina muslimah Persia. Iran dijelaskeun tah eta teh geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi. Andai kata agama aya di luhur gunung niscaya la zahaba rajulun wa kila la zahaba wa qala ka Kanjeng Nabi abnaul Paris anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama ku kuat-kuatna. Kedariung Kanjeng Nabi tah andai kata agama min wara'in nasri aya tukangan bengawan anu gede bahkan aya dina luhureun gunung cicing we Kanjeng Nabi cicing cak sahabat kunaon cicing ya Rasulullah aya jelemana di dieu saha dicekel ku Kanjeng Nabi haza Salman al-Farisi. Salman Farisi teh tak Salman urang negara Faris. Faris teh versi Persia Iran. Tak Salman al-Farisi teh urang Iran. Nu mantap paingan gagah. Deuleuh dina Bukhari, deuleuh dina Muslim. Nyana mah budak tetengger Salman al-Farisi urang Iran. Teuh nu teu nyaho urang mun maca Bukhari, mun maca Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah. Aya Salman al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Khandaq nyana nu boga wawasan yeun Paris. Ya Rasulullah kula boga ide yeun Paris gali di dinya supaya teh musyrikin datang ka dieu kafirin datang ka dieu lagi jebur ka Paris. Aya kula nu ngalaksanakeun siap Kanjeng Nabi ge milu kana aturan Salman al-Farisi. Yeun Paris dirinya tetap wawasan orang Iran saat eta bisa dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad Allahu alaihi wasallam ta kuari lain lalaga ada Iran dipake ka tenggam jeung pake ka sieun ku Amerika. Sieuneun kuari ka Iran. Sieuneun lain lalaga urang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada. Awas jadi embargo ku Amerika. Geulis. Tapi Iran mah justru lantangan. Kapan kita perang dengan Amerika? Masya Allah, eta iman luar biasa. Kesianan karena paek, rakyat kami telah dididik sejak di SD untuk jihad fisabilillah. Ndekumaha coba Irak dan Iran teh paling ditakuti. Amerika, Inggris, Prancis ngomongnya nah, kami perang dengan mana saja siap, tak tentara nah asal jangan dibawa ke Irak aja. Karena memang sadis luar biasa di Irak dan dibunuhnya di Omehelah. Di Omeh lah di Irak emang kumaha gitu. Urang mah teu nyaho tapi lah ulin teh dikupas citra. Ah, teu nyahona naon. Sabenerna nyana geus kendal seperti eta. Kami perang mana saja siap dengan negara mana siap kami. Yang satu saja jangan dibawa ke Irak ulah nyana memeh datang geus gageter di heula ada kumaha perang atuh. Tah ieu sieun ka Irak jeung Iran mah lain lalagaan. Dua negara eta mah sing hade. Lain lalagaan. Moal mundur saeutik-eutik acan ngalawan sahabat. Disebutkeun adi kuasa adi daya di mata urang Iran jeung Irak. Cehil nu pas kitu teh. Urang kuari ngadenge Irak engan di Amerika. Aduh. Beyeng. Hati-hati jangan sampai nyebar kok nanti kita enggak makan. Ya, udah kita mah bertekuk lutut saja di sana. Dengan Amerika jangan sampai dong. Oh, memang itu yang apa-apa. Orang Masya Allah sih. Harti tak ewek sekali. Nyali melawan kafir-kafir. Tapi Irak. Tapi Iran. Masya Allah. Saat konferensi senjata di Amerika. Najib. Selamat. Yang Anda takutkan ialah Osama Bin Laden justru sekarang dan saat ini ada di Amerika. Amerika, oh, yang menyayu. Bingung Amerika kita. Kuari kerdi teakan. Nah, di Irak kuari ya, tentara Amerika kerdi ome. Bahkan caknya tambah lagi. Negara kami tidak akan ada konferensi-konferensian dan tidak akan dibentuk sebelum Amerika hengkang dari sini atau mati semua. Cak orang Irak. Jangan ditanyakan Saddam di mana. Satu saat akan muncul kembali Saddam. Aduh, Amerika bingung. Kita batu mah waranian tuh ngomong gitu, nyopain nyawang itu aja, pokoknya ngomong bagiannya nama. Kita nantangan karena, awas hati-hati. Saddam satu saat akan muncul kembali. Tuh, Osama bin Laden justru sekarang ada di Amerika. Tambah lagi ke sana, ke Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Justru Osama ada di Amerika. Kirinya kan tandanya. Bom. Bakal ngedibur. Jadi buat kuali di rakitan-rakitan bom mesti tundus. Di sektor-sektor terpenting di Amerika. Di bejaan deh ke pemerintahan. Sudut anu. Ada bom. Kira-kira akan sekian kekuatannya. Diperiksa. Bener ayah. Siapa ini? Saya Osama bin Laden. Sia ke Amerika. Kewajah pak. Ya Allah. Ya Rabbi. Saat kurang Indonesia, kurang Thailand, kurang Malaysia, yakni Asia Tenggara kali ya, ngegeter-geter menghadapi Amerika, justru di Persia, justru di Timur Tengah, mah, nang tangan. Masya Allah, ajibin ajib. Iyalah, wawanin manusia, ku Allah, memang diciptakan baik orang Irak dan orang Iran, mah, seperti itu, mual mundur seetik-etik acan. Apapun julukannya adik kuasa, kek, desah, abah, pokoknya mah, mual mundur seetik-etik acan. Ditantang. Dan Iran kami semoga senjata nuklir nu bakal padahal nyawa bogannya hentel. Ngan ngomong gitu bae, lamun geus dikenep dipencet sampai lah ke Amerika. Teliti ku Amerika aja. Oh, cek ini. Pokoknya ngomong bae ima. Tangan-tangan terkira-kira kan. Tapi kan khawatir ya, buah ya bohong. Dan karena senjata-senjata nu sakitu lobana nu di Irak teu dipergunakeun saeutik-eutik acan sampai saat ieu teu pernah dipergunakeun di mana disimpenna teh yaeun urang Amerika kurang kumaha deteksina walah intel cetak luar biasa ieu mah boro-boro dipergunakeun diteundeuna ge ku ari teh yaeun di mana eta pamene perang mah di sorting set di center inilah senjata teh nu dipake senjata pepeletokan kabeh. Bingung Amerika itu senjata jang naon yang di mana tenyaon datang ke kuari, masya Allah. Mantaknya nak dia, atau ngomong deh pak nak Irak ini belum seberapa, perang ini belum seberapa, sebab senjata kami belum dipergunakan. Emang bener, itu taktiknya kok sekarang itu bingung yang mana? Datar aku nawas jadi cuma 1001 malam Irak datang ke kuari, itu ada tiara dipergunakan jang naon. Ditanya deh, berkatnya di minggu-minggu itu dasar berita Irak. Begitu dipertanyakan, itu penyimpanan senjata di mana? Itu ada di bawah naungan Saddam Hussein, disitulah ada senjata, di situ ada Saddam Hussein. Kalau itu Saddam Hussein belum mati, wallah alam yang jelas dia sedang memperbaiki senjata-senjata. Jebat, jadi kilur. Allah, ini berita minggu ya, Irak. Jadi Iran pohara di mata Amerika, geter-geter Amerika. Masya Allah. Des, kurang-kurang mikiran gitu, no, penting menyenang Alfamart, Indomart, kurang-kurang kesukaan nama lah, kebelit, kebutang, pokok nama, jebur ke neraka jahanam. Okay. Ih, kumana? Ih, Salman Al-Farisi. Iran, Masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi, gespuguh Kanjeng Nabi na dipake kasegan. Sahabat-sahabat ke seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat saat eta. Ia dipake kasian ku kafirin jeung musyrikin lantaran kebersatuanana teu solidanana. Perang kapan saja di mana saja teperang mundur detik-detik aja. Menang jaya agama, kalah surga. Beh eta urang hayang boga kitu hese jasa. Kata jasa tak orang yang bawa ke situ baru-baru perang ngaji, be, ngaji, ngalawan ngabesan, kata jasa. Telesu ngabesan. Aduh, Gusti Allah, Masya Allah. Nah, lantaran buka perasaan eta, turun ayat melalui malaikat Jibril alaihi salam, ngabejakeun. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بنفعيه أسس وهي محمد أمومنا سلوره مؤمنين مؤمنات Ya isalladina kafaru putus asa jelema-jelema nu kalalafir kafirin-kafirin yang musyrikin-musyrikin teh putus asa min dinikum pitana balikeun agama maraneh kabeh nu tatadina kafir kuari Islam hayang supaya kafir deui hayang supaya malalur ta deui berusaha sekeras tenaga Abu Jahal berikut rekan-rekana ingin mengembalikan manusia-manusia nu masuk Islam supaya atuh agama jahiliyah deui supaya atuh agama Yahudi deui supaya atuh agama Nasrani deui nyana putus asa lantaran kebersamaan kasolidan mukminin mukminat teh luar biasa sehingga putus asa kafirin-kafirin yang musyrikin-musyrikin teh Yahudi kucar kacir di Madinah tetap lompat nu ka Mesir lompat nu ka Eropa lompat nu ka Amerika yeuh Yahudi-Yahudi Madinah nu baheula putus asa di Mekah putus asa jelema kafirin-kafirin kabeh oh harepan untuk mengembalikan mukminin supaya jadi kafirin deui. Dijelaskan dina Al-Qur'an al-yauma ya'isal ladina kafaru min di putus asa nyara untuk mengembalikan karena kegedean mukminin, kebesaran mukminin. Masya Allah. Padahal maharapan neneknya pada tahun ini lama rauh bin kuati begitu melihat kekuatan anak keinginan ingin mengembalikan mukminin supaya kafirin dari sudah lenyap di hatinya dengan cara apapun lantaran dengan perekonomian tertandingi oleh kafir oleh muslim, oleh mukminin. Perekonomian anak luar biasa. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan lain-lain sebagainya. Di samping muterkan perekonomian anu hebat. Loyalitas anu tinggi terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Diurangnya diurang. Kuari lamun loyalitas orang kaya tinggi. Masya Allah. Untuk mengangkat derajat kasihanan gitu ngaranna fakir fakir jeung miskin mengentaskan kemiskinan teu kudu hesek sabenerna cuman yeulah urang teh hayang hate kadinya hesek henteu terpimpin sebab di dagarana urang geus nyieun kahadean teh di luhur geus korupsi malulu triliunan alah di luhur teh korupsi malulu miliaran mun eta pake fakir miskin meureun ku harajasa. Tapi keninganan dari berbagai sektor. Eta duit pisah kumaha di zaman Soeharto orang adanya. Dibawa ke lim siliung. Dibawa ke sopan wana di jeng. Sajapana. Datang ke kuari can angges. Angges ia koruptor. Korupsi mu ayah di orang makin menjadi-jadi. Dekiraha. Timbulah orang. Atu ayah-ayah be. Masya Allah. Yesi nagara kumaha. Nu sugihna ajeuna neuleu pemandangan itu jadi kehalangan aya ge ala kadar teu puasa teu lebaran lumayan tadi sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin padahal dipersentasekeun di urang dina 250 juta masyarakat urang kemudian tahapan teratas sabaraha persen menengah sabaraha kemudian kahandapna sabaraha mulai seutik jelema. Lain seetik jelman puha luar biasa. Mun zakat-zakat dan diatur sakumaha. Sakumaha aturan Islam asana kabeleteran. Komo lamun pemerintah na zakat peduli ma. Dana-dana sosial dan lain sebagainya rapi. Puha. Maka kekuatan Islam dia didele di surut ekonomi, di surut politik luar biasa. Urangnya seberapa yang berubah bangsa Indonesia ketika Golkar, PDI, jeung Petilu, dianggap Petilu, ieu bakal ngangkat derajat Islam. Waktu jelema wani dipaehan, Pak. Demi P3. Orang di luar nama, atuh, sawahun, tak orang. Witi, kurang, ieu mamau, ya pada bae, dek. Mengkonon-mengkonon juga. Seorang mau kayak ngomong, pohara. Pada baik je, itu untuk kontak je nak doang bang. Tapi kalau mana, je. Pada baik je, masya Allah. Tepung hara mau kita. Ya disebut jawab kuek mung, tapi ayah kuek kan sih. Ya kering, masya Allah. Nah, ya kesolidan. Udah hayang berbangsa Indonesia. Dah, datang PKB. Dipimpin oleh Gus Dur. Dianggap akan membawa bangsa dan negara. Ia baca kiai ia. Sali pondok pesantren dengan cara Gus Dur sendiri. Tak. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Kakarak dek rubah-rubah seti. Bari loba nu bingung isi kiamat Gus Dur. Bingung, lain ngomong, lain tindakan, lain ngomong. Isu ngomong kiri, sore ngomong gitu, pelentak-pelentuk. Dianggapnya tidak bermene. Birokrasi mandul. Cik ahli-ahli birokrasi. Tapi itu jelas perubahan anak ayah. Cik Gus Dur jangan ikutin omongan saya. Dan jangan ikutin gaya saya. Yang penting perubahan anak. Santri bagus paham. Kiai bagus paham. Ngomong ngaji bilagah mah. Ya itu mau omongan kau situ iya, bisa penuntut-penuntut, penting perubahan. Dah, perubahan. Guru, perangkat luar biasa. Gaji, dan lain sebagainya. Terus mulai. Lantaran loba-loba kater di sikan, jar. Dianggap bakal ngangkat bangsa Indonesia, terutama Islam. Ternyata kandas di jalan. Ganti ku Megawati, mandul deh. Ganti deh ku SBW. SBW betong-tong nama. Wallahu alam jauh orang mesti ngerasakan kukumaha. Merindu ngerasakan jadi birokrasi baik. Merindu gaji teh naik. Kie teh, kitu teh, kie teh, kie teh. Rakyat biasa menu dagang toge ya toge baik. Dagang oncom-oncom baik. Ini jelas seperti karasa ku rakyat biasa. Mak hanya kalangan biasa-biasa. Dekiraha. Dok datang deh. Partai naon deui atuh nu kurang geus didukung ieu kuar ieu partai naon deui yang mengangkat derajat bangsa jeung negara terutama agama. Ternyata sampai saat ieu urang can boga pilihan menya urang kuru ka Golkar deui mah ya kiai geus tinggal purus bagala teh ka Golkar teh kuari geus runtuk na aya nu ngaji di dieu. Insyaallah P3 jaya pada bae ge. Kedai atau ke situ, anu anyar kuari segala PKS segala cangkat dulu. Jadi orang teh kuari ker meraba-raba, orang teh bagian daripada bangsa Indonesia anu menginginkan perubahan, adanya luar negeri mah kok istimewa amat. Aidi orang kok kieu-kieu bae, otomatis orang terbawa ku eta ku suasana eta. Pilihan aing mana ieu? Datang ka kuari cenah aya. Ketungguan, ge aya partai alis diglalian. Kan jurusan marhabat. Dengar ieu mun. Aduh, mun aing jadi presiden geus teh. Wah, televisi marhaba. RCTI keur marhaba. RCTI keur baca selawat. Wah, ieu mah kabeh kitu. Jelema kabeh bingung, terame TV budak. Marhaba mah lulu. Ya Allah, ya Rabbi. Atau lamun kiai jadi presiden bingung, ya kula bae lamun jadi presiden satu sisi hayang, satu sisi mah bingung. Mah bingung nah, kapan lalaki jeung awewe teh kapan eta teh aurat. Berarti wajib jilbab, otomatis kan wajib. Tidak terkecuali Kristen, Katolik, pokoknya kabeh, pokoknya wajib jilbab. Ini negara Indonesia mayoritas Islam, wajib jilbab, tetek. Niku ada ya tetap. Usul-usul jadah kan itu usul. Nah, di samping kita, haram ayana. Lukisan-lukisan. Lukisan kan haram. Haram. Kanjeng Nabi ngaharamkeun kajeleman nu ngalukis. Sebab lukisan hewan, maksudnya tasirul hayawan haram. Menggambar hewan haram. Engke di akhirat, hewan-hewan eta, urangna dikanarakakeun nu ngagambarna. Hewan eta, dibere napas ku Gusti Allah. Nuku urang digambar teh ayam, kuda. Naon be? Eta teh dibere napas, kan geus dibere napas, jatuhkeun ka neraka ti tahnikna nu ngagambarna. Masya Allah, deuk kumaha? Masya Allah. Nadap, tah, mun kula jadi presiden, tidak boleh ada yang menggambar hewan-hewan. Artinya nu sakola jurusan lukis, wah murun demo kaitan anak aing. Demo dong, ngebaris ke nomor ribuan, pelukis-pelukis. Tenang, saya akan menghadapi. Nah, anda apa? Ini bagaimana kami sekolah dari SD sampai sekarang ini karir kami. Di sinilah kami makan. Oh ya, tenang. Golan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ticaramahan kuai. Ah, eta innallaha adhala jahannam al-musawwirina. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka jahannam pada orang-orang yang menggambar. Hah? Terdengar oleh kamu? Oh, itu ucapan siapa? Ucapan Kanjeng Nabi, ya. Oh, iya dah, udah, selamat. Agak jelas, saya presiden, dan itu jelas sebenarnya, man. Semakin bola Nabi. Aduh, lo balarangan, teman-teman, jadi presiden. Malam cuma instruksi baca selawat. Gerak. Gitu rame ujian, anak. Lo bingung di Medan. Medan apa Kristen malu lu banyak macam solawat. Bentar yang di negara orang tapi sebenarnya sebab mayoritas Islam hargai atau mayoritas seibu wilayah. Masya Allah, sienan ku kekuatan Islam, rempanan ku kesolidan gerakan-gerakan Islam. Bentak ulah sian-sian, muruan, bonekan, minimal, Kristen nelekan, wadai muludannya. Kita nelekan punya anak, waduh, berkat naga sok, wadai gunung orang aja. Orang yang Islam peduli kene, daripada pas Muhammadiyah, teka dele muludan, teka dele rajaban, gerakan anak-anak, kurang matu, demon tadi itu kan. Berorganisasi itu, atau muludan-muludan, marahaba. Ada orang yang mengkibah, yang berkat, ya gitu, ongkoh deh. Lebih jelas lah etak gerakan nana. Nah, mantap. Al-Yawma dinafaiye ya isalladina kafar. Putus apa? Lalu gerakan-gerakan Kanjeng Nabi beserta para sahabat sehingga nyana kahayang ingin mengembalikan supaya murtad kembali, supaya musyrik kembali. Kandas. Numantak jat Allah. Fala taksawum ulah reksalarien maneka kapirin kapirin wastawun sien maka kaulamae cakalawala sien kakapirin dawana naonan kapirin namun dilawan kumane sebab pada dasarnya kapirin makmung pae nyata mani rupengan sakadar di dunia dunia jannatul kafirin. Dunia itu merupakan surga, mantapnya nama embung pae. Ayo orang mah umat muslimina, tersepenya sampai eta asal aya di jalan Allah Subhanahu wa taala perang pae. Surga menang, luhur agama. Ya seperti itu nganan-nganan seukur dua. Menang, luhur agama al-Islamu ya lu wala yu lale. Eleh, aya dina jalan Allah surga. De ka mana deui ya? Tujuan urang ngantorna doang. Tak nah, etak pilih nak ulas sian, mata dadur tesian. Diirat dengan berbagai cara tesian. Kalau diirat, nu unik nak kuari di negara-negara kafir, loba anu bunuh diri ni model. Setelah diteliti di Amerika, di Inggris, di Perancis, loba anu bunuh diri, bom cemur. Setelah diteliti asli penduduk Inggris, setelah diteliti asli penduduk Belanda, setelah diteliti asli penduduk Perancis. Nah, begitu diteliti. Nah, orang yang nanggis arah ke Islam. Jadi berarti di Inggris ke seluruh bajasan masuk Islam. Di Belanda ke seluruh bajasan masuk Islam. Nah, ini teh akibat gerakan-gerakan Islam luka dulu solid. Basur tertarik. Di Amerika kan masuk Islam teh macam-macam. Ayah nu tertarik. Kul, baca buku, pisapat. Ayah anu ningali ketenangan orang-orang muslim kadeuleuna tenang bae nyana kunjungan ke Mesir, kunjungan ke Saudi Arabia, negara-negara Islam kadeuleuna tararenang. Nah, ieu bangsa cendik kaya onde masuk Islam. Ayah anu memang neuleuh Islam teh pergerakanna pantang mundur diserang kumaha bae ge. Berarti boga kayakinan asup Islam. Ayah anu geus capek nuturkeun mode. Nuturkan mode teh capek, mode kieu tuturkeun mobil kieu mewah rona teh capek pacak kana ieu naon deui nu paling kudu dilaksanakeun jang geus capek ieu ka modernan. Tah capek atuh Islam. Di Amerika geus model-model mode gaun teh gaun geus kieu kitu geus capek pacak kana ieu nuturkeun pangos berbagai macam baju segala rupa geus capek geus kacara teh geus eueuh bodo ku ari mah ka mana kalau kaparanya. Itu di Amerika mah begitu. Begitu tanya ke rekan-rekan. Nah, ini kenapa telanjang muncul bahasa orang mah? Kenapa ini kata ranjang? Sudah mode saya sekarang telanjang saja. Sebab sudah berbagai mode dilaksanakan tinggal kata ranjang. Ini kan pantol. Nah, itu orang Amerika makan gitu. Nah, kita kalau mau masuk Islam karena jenuh waris. Allah maha kawasa dan ngatukkan Islam dengan mudah. Di Amerika lo banu asuk Islam, di Inggris lo banu asuk Islam, di Belanda lo banu asuk Islam, kunaon atuh di Tangerang lo banu asuk Kristen. Nah, lo bilang, ya baca, kawasa Allah mah gusti, Allah sedih luar biasa. Kemari laporan indung bapana orang kota Tangerang anak kula gara-gara gitu sekolah di Jawa Bali kuari jadi Kristen. Ya naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Belah dia Tangerang, berarti kota kene, tungtung nak di bebeja dari Hindu bapak nak, anak pula bobogohan jeng seorang wanita Kristen, cek pembenena, kami siap ditikah tanpa pakai uang, sepeket pun asal kamu masuk Kristen, daek, dekadinya, na'udzubillah min zalik, di perumahan Pondok Indah, ayah seseorang wanita gelis luar biasa, bapak nak pilot, kemudian dipakai kehayang ku Kristen, dibelilah lantaran nyana cak cinta dengan kemewahan, maka cak nyana ini mah akan saya beli, nikahnya nanti di gereja, yang penting masuk Islam akan saya beri, saya bangun, ibu, bapak, dan berikut anaknya. Pokoknya mau duit tahu sama cak, asuk Kristen. Masya Allah. Tengi, di luar negeri, lo banu asuk Islam, justru di dalam negeri, lo banu asuk Kristen. Na'udzubillah min. Dali, tapi coba itu asuk Islam. Itulah hidayah mah menang Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nu mantak eta mah urusan Allah. Mantak kira sing hade hidayah nu geus nempel nyorot ka kalbu urang ka hate urang. Pertahankeun jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman iman urang dengan loba membaca la ilaha illallah. Allah fala zakhum ular terayen dekterayen maneka kafirin wasaun sian maka kaula jat Allah al yauma akmaltu lakum dinakum dina poe kaula jat nyempurnakeun pikeun aranjeun kabeh ka agama marane kabehane hukum-hukum na kaparduan-kaparduanan setelah ieu mah moal aya deui diturunkan hukum sebab selesai berarti mantak sidina Abu Bakar madinya ceri kadu luar biasa bahkan sidina Umar ke ceri sidinya kabeh kararage kunaon make ceri sahabat tu sejen mah biasa-biasa tapi sidina Abu Bakar mah ceri ditanya sekuatu sidina Umar kami kan di bawah sidina Abu Bakar begitu ditaros kunaon Abu Bakar make ceri. Ya berarti geus selesai tugas Kangjeng lamun geus selesai berarti mualilah deui pundut ku Gusti eta kurang mata. Ayauma akmaltu lakum teh pasti geus selesai anak geus selesai atuh moal diengkeun deui pasti dicanda ku Gusti. Urang jeung saha? Sina ubak ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus apal berarti luar biasa. Ye batinna Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Umar tajam anu luar biasa. Yeulah turun ayatnya cerik lain cerik nanaon berarti kan jeung terek bisa. Bener bae bukti. Wa akmamtu alaikum nikmati jeung kaula geus nyampurnakeun karanjeun kabeh nikmat kaula dengan penyempurnaan agama selesai sehingga kafirin jimbir bahkan ketika kau dibuku lima kata geus diberi nikmatku kaula sempurna dengan asuh ke Mekah dengan aman lutada dina mah aya perjanjian Hudaybiyah tapi kuari mah aman dina haji wada mah waraditu lakumul Islam Madinah. Geus kaula ngaridoan yeuh milihkeun anjeun ka teh kana agama Islam ieulah pilihan Allah. Urang ulah ragu-ragu deui. Sok aya jelema kuari anak urang anu ragu-ragu nanyakeun ka urang kiai eta si Jakristen ngomong-ngomongna jasa akhirat sagala kitab samawi sagala Nabi Isa urang ge sarua eta sebenarnya bener apa teh ragu-ragu murtad teh jelema teh. Tidak ada percaya anak orang begitu, berarti teyakin karena kebenaran agama Islam. Mantap tengah jiwa begitu, ayah banyak keraguan. Ulah ragu-ragu deh, selain daripada agama Islam, salah. Lu bener mah agama Islam. Lakin dan dina indah lohir. Islam dira. Wa rabbitu lakumul Islam dira. Yang Allah kolam milih agama itu pakai karido jadi pilih kau adalah agama Islam titik. Ulama kejen ragu-ragu adalah. Iyalah loba perkembangan-perkembangan di luar lu datang ke kau lagi lain hiji lain dua sejauh mau ditanya tali ge urang gembor urang kitu cikupa termasuk urang pasar kemis anu sering mengamati teliti si merenana sering ngobrol jeung Kristen eta nanya kitu ja eta ja non cek nyana teh pas bener bae cek nyana teh eta teh sebut bener apa teh sih ye tadi ieu teh jeung agama urang sebenarnya beneran mana rag eta murtad teh kok kitu. Masya Allah, ini anak inci urang kaharepti kumaha. Lumantak alas, ajak ngaji. Ajikan ka ustad-ustad supaya nyahun ngaji tahun. Itu bener. Supaya di jero hatena pilu buka yakinan. Adapun urusan maksiat, pertama, artinya urusannya yang penting. Akidahna yakin agama itu bener adalah agama. Islam tak kenakan kos itu tak. Ula ayam mimpar-mimpar. Bener agama di luar Islam. Ula. Warabi itu lakumul islama di mana? Pemanil turfi makhmasatin nukamari gesicaitakin hewan-hewan anu diharamkan kugusi Allah kemudian kuarima ya dinaka darurotan lempang ke Bandung lempang ke Surabaya lempang ke Lampung atau cicing di imah di mana baik helanan atau di luhur gunung bawa zaharen sama sekali sedangkan lamun sedahar ia sekuat ayah ge bangke sedangkan nukamari bangke teh hurimat alaikumul maitatu haram bangke teh kapan waduh zaharen iwa si bangke doang takumah kata iyalah. Pemanis turfi makhmasatin sahajal manu butuh dina waktu lapar. Butuh nilah rusayin mahuri malai. Ayaknya ngan bangke doang. Atawa bangke maus ngan ayaknya binatang babi doang. Atawa binatang telain babi anjing doang. Atawa ayak orai doang. Atawa ayak hewan-hewan pijebrus. Jadi bangke. Dan lain sebagainya luka meri diceritakan ayah geta, salian geta, sedangkan kurang butuh. Nih, pamanil terafimah, pamanil terafimah, kemasatin lera mutajanis. Dan, nyanana hiti nyaleweng, hiti condong karena dosa, karena maksiat. Berarti motif nak lain maksiat. Nah, iya. Inna Allah ghafur rahim. Ngadahar bangke na halal. Mubah itu mubah. Ngadahar babi na mubah. Ngadahar daging anjing na mubah. Jadi ku Allah teh diampura lantaran Allah ma ghafur rahim. Tina ayat ye. Dicokot ulama. Ternyata iya, ayat tadi diasuskan karena kelompok ruh sok. Lantaran ditinggali tina ucapan kangjeng Nabi. Ya kangjeng Nabi ini uhibu antu taruh soti. Sama uhibu antu ta azimati. Kaula resepi dan rusak kaula dilaksanakan. Saku maha resepna kaula ka umat kula. Ngalaksanakan azimah kula. Ngemantak dibagi ku ulama teh hukum teh ayah hukum azimah ayah hukum rukhsah hukum azimah teh masyri'ah minal akamil amati ibtidaan sesuatu pagawean-pagawean hukum-hukum anu umum anu disarakeunana teh ieu adalah ibtidaan bahasa emak min syagil umum kemudian bahasana kadituna aya bahasa syuriah dimabdikeun kana mabdi bajul panjang urang ngaji usul fikih mah aya minal akamil kuliati hukum secara kuliah aya ibtidaan geus urang panjang mun dibongkar hiji-hiji matama kudu mawas tamak deui ka pondok. Kudu mawa beas deui ka pondok, ngobong ngaranna mondok ngaranna, ninggalkeun anak pamajikan jeung incu. Mondok tak aya mondok ka kitu hese tah ngaji tah. Jadi kumaha hukum anu bangsa kuli seperti salat, eta mah tiap-tiap hulu wajibna ibtidaan. Kecuali muradu bil ibtida panjang kayak tadi tuna. Di sepokan nama nungaran sholat tidak terkecuali eta mah dipardukeun azimah ngaranna teh bahasa usul fikih mah ngaran puasa pakabehan eta mah azimah ngaranna ngaran zakat azimah bagi geus nyesot ngaran haji azimah ka eta nu kitu ngaranna hukum-hukum azimah teu bisa ditawar deui. Salila mampu wajib ngalaksanakeun azimah sama ngaranna aya deui di jero hukum teh aya rukhsah teh suatu hukum anu dilaksanakeun teh li uzrin syaqatin istitna'in min kulil akam sarua bae deui cuman kadituna mal iktisor bari dihususkeun hungkul manehanna mah dihususkeun alal hajati fihi kana butuh ngaranna nu kos kitu adalah rukhsah. Geus urang lamun ngaji jamul jalme atau usul fikih engke dibagi aya hukum azimah aya hukum rukhsah. Hukum azimah eta mah dipardukeunana dikukuhkeunana ibtidaan ari hukum rukhsah mah ieu adalah ma'al ikhtisar alal hajati fihi di tengah-tengah aya kabutuh ngaranna rukhsah. Contoh urang kecarita rukhsah ieu mah sapa-sapa penting diwajibkan sholat kugus di Allah kelima ngejelas ayah zohor, ayah asar, ayah maghrib, ayah isya, ayah subuh kuaridik berangkat ke Bandung atau ke Surabaya sedangkan di perjalanan eta ayah kamasakatan maka kamasakatan uzur sari ngarana numantak li uzrin sakin uzur anu pohara luar biasa sebab di Kanjeng Nabi asafarkin atun hinal azab. Hari lelempangan eta adalah bagian daripada siksa yamnaun naumahu wa syarabahu wa uklahu. Di perjalanan mah kadang-kadang urang terjaga sare, terjaga dahar, terjaga minum. Aya duitna, jang melina, aya barangna, duitna. Kadang-kadang gitu kan. Aya duitna, aya barangna, tanggung di perjalanan mah kadang-kadang aya barangna, duitna. Atuh eta mah kitu mah. Eta karena perjalanan. Nah, berarti bagian daripada siksa. Allah tidak menghendaki untuk tersiksa umatnya. Tapi tetap baik. Ia azibah kudu dilaksanakan. Maka turun tetap hukum teh ina azimah. Karena mubah rukhsah ngaranna. Hijikan baik. Cucak besi Allah kuarima. Zohor jeng asar di hiji waktu. Bisa asar ditarik ke zohor. Bisa zohor ditarik ke waktu asar. Oke, diperkecil sholat nanu opat rakaat jadi dua, zohor jadi dua, asar jadi dua, dihijikan di waktu zohor, ngarana jama takdim, atau nyakosernya jama takdim, nyakoser, atau di waktu asar, gitu kene maghrib, dihijikan jeng isa, bisa pun isa na opat rakaat jadi dua, tapi maghrib nama tuh bisa dibagi dua, kayak hiji setengah deh, bisa, kosru rubahnya, saya tahu gitu ngarana sok tuh. Jadi ngerahin orang pecah Allah diberek wain sia kamurahan. Maka cekang yang Nabi ini uhibu kaula resepisan antu taruh soti dilaksanakan rusuh kaula. Maka diperbincangkan nina jamul jauh memang atau dina usul pikir imam sopengi membutuhkan kelelempangan bagusan kene jama atau bagusan kene sholat biasa tamam di waktu zohor, di waktu asar, sholat asar, ejeng, kurang, di jama baik, waktu zohor, jama takdim, atau jama takdim, bagusan mana, diperbincangkan ke ulama, cekca ulama, bagusan kena ngelaksanakan, rusuh, jama, lantaran, eta adalah, titahan si Gusti Rasul, bagusan kena tamam, sebab, lu mantak tamam, bagusan tamam, sholat di waktu zohor, sholat zohor, waktu asar, waktu jadi si tergosongkan sholat, di waktu sholat, kan lamun sholat jama mah, asar, ditarik ke sholat, di waktu asar kan ada sholat, tak kosong berarti. Tak tinggal urang baik, hanya, ini mah mending mau ulah sholat baik itu. Ulah wajar arah wajar, masya Allah. Maka kesimpulan anak, tetap baik, bagusan kene, di jama numu tamad mah, sekali-sekali kurang dalam rasa perjalanan, utama kene di jama, lantaran iya sesalilahna urang make kana rusuh nu diinstruksikeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta keur carita rusuh anu ka kitu. Nah, kuari barang dahar di imah bae sami bae. Urang teh eueuh deui dahareun. Eueuh beas, eueuh eueuh duit, eueuh lauk, eueuh sapama. Ka tatangga jauh, usahakeun ka tatangga sarua bae horenganan jaman lapar. Jaman lapar mah hese, inget ka seorang waliullah. Seorang waliullah teh begitu teh bae ku Gusti dibere lapar masyarakat di sekitar manehanna beusing jalungker ieu mutuna pada mararaos. Begitu nyana mararaos kabeh masyarakat ku kalaparan-kalaparan nyana asup ka imah, barang asup ka imah di jero imah teh aya kacang dua aga, dua naon karangaranna, dua karung. Begitu dua karung nyana bingung, di luar mah kalaparan, ai di imah aing mah aya dua karung. Bingung nyana kos kitu ai aing jadi jelema pelit amat. Batur ba kalaparan di imah aing mah aya dua karung. Panjang dongengna ka ditu na bebe jaga pemajikanana. Neng, kula di luar jelema kalaparan. Tuh, para rae. Sedengkeun di urang mah aya dua karung. Jaga pemajikanana ai di bisuna ka urang bae. Eta boga pemajikan teu beres tah begitu tah. Atau lama dibikin ke batur, berarti ke orang, berarti ke orang kebaikan. Itu, orang mah babarengan bayar, tuh hirup-hirup kebaikan, baik-baik, kamu tak hayang, pemajikan, ulah. Tuh, cak wali, aing-aing, hayang, sirekai, pemajikan, ulah. Nah, iya, salah, neangan, pemajikan, apa neangan, pemajikan, wanyar, gitu, menubarahan. Sedangkan, lima orang, karena itu, bakal baiknya, bener, deh. Ngaku, deh. Insyaallah itu dasa anu neangan ge cek urang teneng di batur manja pararae di urang aya urang sedekahkeun yu urang sehidup semati beuh ka eta nu diarep-arep kukulah ka eta urang ngeunaheun dan kon kitu mah ge lain kitu di dieu kabe mah teu ngarep urang bae ambo ngajelgeun alamatan galedek pertama jogen pantes ulah salah neangan pamajikan bener gajeun galak tapi barahan ngeunaheun. Daripada rumah ehe tapi pelit. Galak orang teh ke sabala rumah tapi barahan mantep jasa. Mantep cakabah bola mah lamun ulah pamajikan galak kitu ge heun. Aya santri da datang ka dieu, "Saya mah pamajikan, geus teh bukan sabara tilu. Kumaha pamajikan teh?" "Bo, Kiai ulah yeuh nusul ka Kiai kuna anu galak jasa." Terus geus, "Jabe sugih eta." Ekna mah eta jabe sugih eta kok kitu teh. Tilu ge heun teh ulah pamajikan galak teh. Bener bae, 3 tahun ka dieu geus mawa mobil. Teh baru boga mobil gara-gara pamajikan galak. Sama kana teh cicing bae parekan bae kudu papat bae. Teu kula jadi dagang, gara-gara pamajikan galak kan. Heeh, sagiana tuh. Sabaraha geus? Ka mamang geus teh, pamajikan galak teh jape jape sugi. Aya deui nu hiji deui, pamajikan teh kumaha? Galak ya itu. Barang datang 3 tahun beki susah bae. Ya susahnya galak. Nasib termasuk. Nah, iya toh. Naon aya ge bangke atawa babi. Nah, meunang di dahar ala kadar jang nutupan romak. Atawa urang berangkat ka mana? Surabaya. Eueuh dahar yeun. Jaman hese, duit teu aya, aya ge babi atawa aya ge oray. Eueuh deui. Pencit. Dahar ukuran bisa lempang jam sholat. Keinginan faman itu makhmasatin ayat itu ayat utamana. Ayat itu faman itu rawi waladin. Ia mah faman itu rawi makhmasatin maka sahaja lemah nubuh tu dina waktu kerlapar butuh karena ngadahar nu diharamkan ku Gusti Allah. Atuh, mun teu ngadahar bakal maot cik syariat. Maka ngadaharlah anjeuna. Gona mutajani kilism. Nangan, aya bahasa gero mutajani kilism. Artina, dicondong kana dosa. Mantak, aya deui bahasa ditambahan. Ar-ruhsatu atawa awar-ruhos. Laturatu bil ma'asi. Ruhsat, itu bisa dicumantelkeun kana maksiat. Bisa. Jadi berarti lamun maksiat teh teu meunang. Jaet, di dieu ka Surabaya. Bet naon? Bet begal. Tengah jalan geus eueuh naon buru-buru, buru-buru begaleun nyana ge beak kabeh, geus tinggal ngap ngap ngap we aya ge oray. Pencet bidak, baraka lantaran niat mah nyana ngabegal. Atau di dieu dekat Bandung, dekat sia ka Bandung, hei. Dek nonton Persib. final di Bandung Persib berangkat. Di Cianjur kelaparan kabehan. Di Cianjur lagi kelaparan, nyana ge kelaparan, dua kabeh teuh dahareun aya ge bangke kotor misalnya. Nah, atau aya ge kotor digebrus bangke teh ngaranna. Aye bae dahar goreng dahar ngadahar da doraka. Tujuannya nanda ge doraka teu meunang, rusuh. Bisa cuma sel karena mazhab arrobat la tunatu bil ma'asi. Jadi dia di kalangan siapa? Di Bandung, di Jawa, di Kota Persib. Ayo sholat di Jawa, di Cianjur, tolong mudah. Temenang, sholat aku udah sholat biasa, temenang di Jawa, temenang di Kota. Lantaran motif daripada pemberangkatan anak, ia adalah maksiat warrohat la tunatu bil ma'asi. Rusuh, cuma sel karena permaksiatan-permaksiatan. Tebisa. Dibarangkan jeng maksiat sebab etage pengurangan daripada azimah lain berarti jadi halal cuman jang nyana jadi mubah doang. Nah, tidak ganggu karena hukum asli. Nah, tetapi untuk nyana kita istisor ala qadril hajat fihi. Jadi ukuran butuhnya nak jadi mubah bangke nutata dinaharap lantaran dororot jadi mubah bari ente ngaganggu karena hukum asli keharaman nana babi nutata dinaharap yang nyana lantaran dororot ente nana nomantak des ngahalal ke ngaharam ke ngarokok hukum dororot kehela hukum rokok mangan sakar makruh kata gedeul ditu da teh hukum teh aya sabarangan sakudaya 5 jeung kaditu-kaditu da panjang we caritana tak jadilah rokok teh makruh diharamkeun elat naon sia alas alhukmu ya turu ma ilati wujud al adam elat darurat darurat teh ieu darurat syar'i apa darurat nagri apa darurat henteu kabagian nyanana nah di dalam surat darurat darurat keseserian kiai di lembur nuti loka kota barang ada ngemui ngaharamkan ngarokok meringkat buluna muyain jadi kia ya ilah sama santren atau budak mondokna di mana muntakola-sakola di mana bukan bisa jadi haram singhade hukum mah lain nu urang lain nu mui lain nu pemerintah lain nu kiai lain nu jawara hukum mah kitabullah kitab Allah Allah singhade namun nyana juga berani ngaharam-ngaharam ke kaya ditanya di robu jalil kukusya Allah siapa haram ke? Tahun elat mah. Dekku mana? Sehingga ada hukum mah. Haram, haram. Makruh, makruh. Mubah, mubah. Surat, surat. Nah, ketika ada perubahan, padahal dia darurat. Didele syaratna darurat. Bila asbah wan nazohir ayat sabaraha syarat darurat. Niskena atau incan. Selidik punya selidik. Korenganan seluruh ngeboga pabrik rokok sok mere sumbangan KNU Muhammadiyah jeung pemerintah mah leutik mere sumbanganna. Kuadana sakitu nyana nyeri hate geus diharamkeun supaya belok merena ka MUI atawa ka pemerintah ulah sok mere KNU tangkorak sia. Masalah kos kitu jadi digede-gedekeun ka kiai-kiai jadi hareudang. Nah, ieu masalahna. Eta kos kitu tah. Cak ayeuna kitu kos kitu. Nah iyalah pamaditur rafi mafasati salah satu ayat ini adalah ayat yang gitu panyokotan lain lain rusuh gitu daun kira asli lah kemudian gitu gitu daun karena nyimpang tina aturan inilah mustanadna panyokotan asli lah salah satu ayat sama nutur rahimah maksudin warung mustajani pun nyiis fa'innallaha ghafurur rahim kesimpulan anak dimana ya jelama darurat dalam perjalanan misalnya udaharin atawa di imah oge udaharin atawa di luhur gunung daruratan luar biasa sehingga mun dikira-kirakan bakal untung ada har etadu diharamkan te bakal maut syariat gamenangkeun ngadahar nu tadi diharamkeun asal watikna ulah maksiat bener-bener jang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala andai kata didahar fa innallaha ghafurur rahim Sanjana Gusti Allah Maha Ampura ka jelema anu ngadaharna anu diharamkeun tadi. Rahimun jeung Maha Asih Gusti Allah teh tiba hati hilau dina ngameunangkeunana nu mantak elatna netep di dituna nu mantak aya hukum rusuh dina azimah turun kana rusuh ieu adalah panggede-gedena adalah lifkil ibad atawa naon kitu mencet bahasa urang mah nyaa hamba. Masih kene gerderot itu masih kene diharamkan kene baik berarti Allah kejam. Allah kejam kata kau itu teh. Urang teh kau bisa dituntut Gusti. Banyak haram teh datang tak itu amat Gusti. Datang ke abdi coplok roh iya Gusti tengah menangkan. Abdi bater ido Gusti. Pancak Allah aing aing darurat pagas kau menangkan gak sia. Mantap.